apa? Tokoh huru hara, tokoh curat coret, tokoh adu jotos antar SMA. Digiring sersan Isah naik mobil patroli pakai serine segala. Duh duh duh, wajah siswa cewek berat sama kosmetik. Duh duh duh, dada siswa cowok sesak napas sama asap rokok. Sersan Isah, aku cinta kau, cintaku hanya untukmu Mistapo. Jumbu rayu bergema dalam kamar tangsi. Sersan Isah, pipimu merah ranum, bak pepaya cibinong kawinan Bangkok. Mistapo, bibirmu kering, gurih seperti keripik kentang. Pangkatmu harus sampai kolonel. Mistapo, kalau kau gagal masuk kakabri, aku tetap setia meskipun kau jadi ban polo. Omong-omong yang mesra ini terjadi di kebun binatang. Bapak jangan salahkan mereka karena cinta gak pandang bulu. Apa itu sipil, apa itu soldadu, ini baru ekstra film. Bila tuan ingin tahu terus kisah cinta Mistapo dan Sersan Isah, segera main di Misbar, gerimis lantas bubar. Selamat nonton.